tresnani ni aku nate janji ning pinggir kali. Mung kowe sing tak tresnani, tak tresnani sampai mati. Pak Pos, Pak Pos, endika surat te aku Pak Pos. Ora bakal lali, mung kowe sing tak tresnani. Aku nate janji ning pinggir kali. Mung kowe sing tak tresnani, tak tresnani sampai mati. Pak Pos, Pak Pos, endika surat te aku Pak Pos. Pak Pos, kangen rindu. Sumpah mati aku ora bakalan lindo, Pak.